Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwatil kiram wa akhwati fillah, ayyuhat talabah wa talibat, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pada kesempatan ini pembahasan Ashabul Furud, pembahasan yang ketujuh dari buku Ilmu Faraid yang sedang kita pelajari bersama. Pada kesempatan yang telah lalu kita sudah mulai masuk kepada pembahasan syurut, syarat-syarat yang harus dipenuhi ya untuk ashabul furud mendapatkan fardnya, mendapatkan bagian yang telah ditentukan. Awali dengan pembahasan ya setengah ahli waris yang berhak mendapatkan setengah. Kita sudah membahas yang pertama itu zauj, suami. Dia berhak mendapatkan setengah jika istrinya yang meninggal tidak memiliki fara, tidak memiliki keturunan. Ya. Kemudian yang kedua yaitu anak perempuan, bintun. Anak perempuan atau bintun dia berhak mendapatkan setengah dengan dua syarat. Ya. Syarat yang pertama dia adalah sendiri, tidak ada saudarinya, seorang wanita sendiri, dan tidak ada apa mu'assib, tidak ada mu'assib, yaitu ibn, anak laki-laki atau saudaranya dia ini, yang akan menjadikan bintun menjadi asobah. Taib. Ini dua syarat. Ya, agar anak perempuan atau bintun mendapatkan berapa? Setengah. Masuk pada ya yang ketiga dari ahli waris yang berhak mendapatkan setengah, yaitu cucu perempuan dari anak laki-laki atau bintu ibnin, cucu perempuan tetapi melalui jalur apa? Anak laki-laki. Dia berhak mendapatkan setengah. Kapan? Dengan tiga syarat. Syarat yang pertama dia seorang diri. Cucu perempuan satu-satunya. Syarat yang kedua tidak ada mu'assib. Tidak ada mu'assib. Yang menjadi mu'assib bagi cucu perempuan adalah cucu apa? Laki-laki, yang satu level. Bintu ibn, mu'assibnya adalah apa? Ibn. Bisa saudara kandungnya, ya, bisa, ya, anak pamannya. Ibn itu tidak harus apa? Saudara kandung. Betul tidak? Antum perhatikan di sini. Ya. Saya punya anak, anak pertama namanya Ismail, anak yang kedua namanya siapa? Muhammad. Itu anak saya. Paham ya? Ibn, anak laki-laki saya. Baik. Ismail anak saya punya anak perempuan. Ya, namanya Hafsah misalnya. Hafsah bintu Ismail. Berarti kan bintu apa? Ibn. Ya. Anak saya yang kedua yang namanya Muhammad punya anak namanya Muhammad. Muhammad bin Muhammad. Faham ya? Ya. Taib. Saya mati dalam keadaan anak-anak saya juga sudah mati. Yang ada hanya cucu-cucu saya. Yang ada hanya cucu-cucu saya. Berapa cucu? Dua. Hafsah bintu Ismail, ya, dan Muhammad bin Muhammad. Ya. Baik. Keduanya kan sepupuan ini. Yang satu adalah anak pamannya. Ya atau tidak? Baik. Nah, ibn-ibn dalam kasus ini yaitu Muhammad bin Muhammad menjadi apa? Asobah, menjadi muasib bagi apa? Hafsah bintu apa? Ismail. Nah, paham ya, kawan ya? Jadi syarat yang kedua agar cucu perempuan dari anak laki-laki itu mendapatkan setengah adalah tidak ada muasib. Siapa muasib? Muasib bisa jadi saudara kandungnya. Ya, misalnya Ismail punya anak laki-laki juga. Ya. Ibrahim bin Ismail misalnya. Ya, itu menjadi muasib bagi saudari kandungnya. Dan tidak harus saudari kandung. Saudara kandung. Nah, tadi anak pamannya. Muhammad bin Muhammad. Jadi menjadi apa? Muasib juga. Intinya ikhwan, cucu perempuan dari anak laki-laki itu, ya, dia mendapatkan setengah jika dia sendiri, satu-satunya cucu perempuan, dan tidak ada muasib. Jadi kesimpulannya tidak ada cucu kecuali dia. Hanya seorang perempuan saja. Kemudian ditambah syarat yang ketiga, tidak ada keturunan mayit yang derajatnya lebih tinggi dari cucu. Yang lebih tinggi dari cucu adalah anak. Tidak ada anak laki-laki dan tidak ada anak apa? Perempuan. Kalau ada anak laki-laki mayit, kalau ada anak perempuan mayit, maka cucu tidak mungkin mendapatkan ini. Cucu perempuan tidak mungkin mendapatkan apa? Setengah. Ya. Bisa jadi tidak dapat sama sekali. Ya. Bisa jadi hanya mendapatkan seperenam. Sebagaimana akan kita bahas. Yang jelas tidak mungkin mendapatkan berapa? Setengah. Kalau ada anak-anaknya mayit. Berarti keturunan mayit yang lebih tinggi derajatnya dari dia sebagai cucu. Ya. Bisa dipahami tidak, ikhwan? Nah. Yang belum paham didengarkan lagi rekamannya ya. Kalau enggak konsentrasi walaupun 2 detik ya, bisa hilang penjelasan itu. Harus konsentrasi, ikhwan. Baik, intinya demikian, ikhwan. Cucu perempuan dari anak laki-laki berhak mendapatkan setengah dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, dia seorang diri. Kemudian tidak ada muasib. Muasib yang ini yang sederajat dengan dia. Cucu juga. Ya. Kemudian yang ketiga, tidak ada keturunan mayit yang lebih tinggi derajatnya. Yaitu apa? Anak. Baik anak laki-laki atau anak apa? Perempuan. Yang termasuk ahli waris tentunya. Ya. Kalau bukan ahli waris ya, wujuduhu ka'adami. Keberadaannya seperti tidak adanya. Seperti pernah kita bahas kemarin ya. Ya, seorang mati meninggalkan anak dan cucu. Anak laki-laki dan cucu laki-laki. Tapi anak laki-lakinya apa? Budak. Yang mendapatkan warisan bukan anaknya, tapi siapa? Cucunya. Ya, anaknya walaupun ada wujudnya, tapi wujudnya seperti tidak ada. Karena ada penghalang yang menghalangi dia dari apa? Warisan. Yaitu ar-riqq, perbudakan. Nah, ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah, kita lanjutkan kepada ya ahli waris berikutnya yang berhak mendapatkan setengah, yaitu saudari kandung atau ukhtun syaqiqah, saudari kandungnya mayit. Nah, antum coba renungkan, antum punya saudari kandung. Ya. Antum punya saudari kandung? Punya. Baik. Antum punya, Mas? Baik. Antum punya? Ada, antum punya ya. Baik. Berarti antum mati. Ceritanya antum mati. Antum mati, antum punya saudari apa? Kandung. Nah, saudari kandung itu termasuk yang berhak mendapatkan apa? Setengah. Tetapi dengan syarat. Tidak terus serta-merta. Apa status kamu dengan mayit? Saya saudari kandung, berarti setengah. Tidak bisa. Ada syarat yang harus terpenuhi. Baik, bayangkan antum mati, kemudian antum punya apa? Saudari apa? Kandung. Kapan saudari kandung antum itu mendapatkan berapa? Setengah. Ada empat syarat. Ada empat syarat. Syarat yang pertama, saudari antum itu sendiri. Saudari kandung satu-satunya. Antum berapa saudari kandungnya? Wah, masih mungkin. Antum berapa? Ah, enggak mungkin. Enggak mungkin dalam pembahasan setengah ini. Antum berapa saudari kandungnya? Iya. Satu, ah, mungkin. Antum satu. Nah, yang punya saudari-saudari satu itu masuk ini. Nah, mungkin dapat setengah. Tapi tunggu dulu. Tunggu dulu. Syarat berikutnya. Tidak ada mu'asib. Tidak ada yang menjadikan dia menjadi asobah. Siapa yang menjadikan ukhtun syaqiqah menjadi asobah? Akhun syaqiq. Ya, kalau memang antum hanya punya saudari satu-satunya, sudah tidak mungkin. Soalnya antum punya saudara laki-laki. Punya tidak? Tidak punya. Berarti antum dua bersaudara ya? Masya Allah. Dua bersaudara. Antum sama ini, jadi nasibnya. Jadi, dia sendiri, kemudian tidak ada lagi saudari atau saudara atau tidak ada muasibnya, tidak ada muasibnya. Ya. Itu saudara kandung yang lain. Baik, ini dua syarat terpenuhi. Syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga, sang mayit ini tidak punya fara, tidak punya anak atau cucu. Kalau Abu Salma tidak mungkin nih saudarinya dapat kalau antum mati. Karena antum sudah punya apa? Anak, punya keturunan. Ya, jadi yang berhak mendapatkan setengah bukan saudari antum, tapi Salma yang anak putri antum itu. Ya, jadi syarat yang ketiga adalah mayit ini tidak punya keturunan, baik itu anak atau apa cucu. Yang penting ahli waris. Kemudian syarat berikutnya yang keempat, saudari kita itu mungkin dapat setengah jika mayit ini sudah tidak punya asal. Tidak punya asal usul. Ayahnya sudah meninggal, kakeknya sudah meninggal. Kalau ayahnya masih ada, ayahnya mayit masih ada, ya maka saudari kandungnya tidak dapat apa-apa. Karena hartanya itu nanti untuk siapa? Untuk ayahnya. Hadhihi syurut al-arba'ah. Ini empat syarat. Kita ulangi. Kapan saudari kandung mendapatkan setengah? Satu, jika dia sendiri. Kedua, tidak ada saudaranya yang menjadikan apa? Asobah. Yang ketiga, mayit tidak punya keturunan, ya, baik laki-laki atau perempuan, baik anak atau cucu. Kemudian mayit sudah tidak punya ayah atau tidak ada apa, kakek. Dengan empat syarat ini, maka saudari kandung akan mendapatkan setengah dari harta apa, waris. Nah, syarat yang kelima. Kok syarat yang kelima? Ahli waris yang kelima. Ahli waris yang kelima. Ahli waris yang kelima, ya, ini berarti lebih turun lagi derajatnya. Kalau tadi saudari sekandung, sekarang saudari apa? Seayah. Saudari seayah. Saudari seayah ini termasuk di antara ahli waris yang berhak mendapatkan setengah. Bisyurut. Dengan syarat-syaratnya. Apa syaratnya? Yang pertama, dia seorang diri. Satu-satunya saudari seayah. Yang kedua, tidak ada mu'asib. Tidak ada yang menjadikannya menjadi asobah. Mu'asibnya adalah yang sederajat dengan dia. Itu saudara seayah. Ya. Saudara seayahnya mayit. Nah. Baik. Walaupun dari ibu yang berbeda. Tidak masalah. Intinya saudari seayah. Nah. Berarti kan tidak harus saudara kandung. Ya. Baik. Jadi tidak ada mu'asib yang menjadikan saudari seayah mayit menjadi apa? Ashab. Kemudian yang ketiga, mayit tidak memiliki cucu atau anak. Tidak memiliki far'. Sama dengan tadi. Syarat yang ketiga. Tidak ada far' mayit. Yang keempat, tidak ada asal zakar. Tidak ada asal-usul mayit, yaitu ayahnya atau apa? Kakeknya. Ditambah syarat yang kelima, ya, tidak ada saudari kandung atau saudara apa? Kandung. Baik. Jadi yang di atasnya harusnya tidak harus tidak ada. Anak perempuan tidak boleh ada. Cucu perempuan tidak boleh apa? Ada. Saudari kandung tidak boleh ada. Nah, jika lima syarat ini terpenuhi, maka saudari seayah atau ukhtun li'ab, dia berhak mendapatkan berapa? Setengah. Nah, kita ulangi lagi. Ya. Kapan saudari seayah berhak mendapatkan setengah? Satu apa, Ikhwan? Jika dia bersendiri. Satu-satunya saudari seayah. Ya. Yang kedua, saudari seayah ini tidak bersama mu'asib. Siapa mu'asib dari saudari seayah? Saudara seayah. Saudara seayahnya mayit. Selalu pembicaranya ditinjau dari apa? Mayit. Nah. Kemudian yang ketiga, mayit tidak memiliki fara'. Mayit tidak memiliki apa? Fara'. Tidak memiliki anak atau cucu yang termasuk dari ahli waris. Kemudian mayit tidak memiliki asal zakar. Tidak memiliki asal usul yang laki-laki, yaitu ayahnya atau apa, ya, kakeknya, ayahnya ayah maksudnya. Dan yang kelima, tidak ada saudari sekandung atau saudara apa, sekandung. Nah, jika lima syarat ini terpenuhi, maka saudari seayah atau ukhtun li'ab, dia berhak mendapatkan berapa, ya, setengah. Taib. Mungkin perlu kita sebutkan contoh ya, bahwasanya asobah afan, mu'asib dari saudari seayah itu tidak harus saudara kandungnya. Ya. Saudara seayahnya mayit, ya, taib. Tapi bukan saudara sekandungnya siapa? Saudari seayah ini. Bisa memberikan contoh kira-kira? Saudari seayah itu apa? Ayah kita punya istri yang lain. Begitu ya. Iya, ya, beda ibu. Namanya saudara saya. Misalnya ayah saya punya istri 4. Ya, punya istri apa? 4. Ya. Taib. Saya yang mayit. Dari istri pertama terlahirlah saya. Dari istri yang kedua terlahirlah ya, Hafsah. Hafsah bagi saya adalah saudari apa? Saya. Dari istri yang ketiga ayah saya terlahirlah Muhammad. Muhammad bagi saya juga saudara seayah. Dari istri yang keempat terlahirlah ya Hammad. Ya. Bagi saya juga apa? Saudari, afan saudara apa? Saya. Saya mati, ikhwan. Ayah saya sudah tidak ada. Jadi ahli waris saya hanya ya, saudara-saudara seayah ini. Baik. Coba kita lihat. Saya punya saudari seayah satu orang ini. Syarat yang pertama terpenuhi, yaitu berapa? Satu orang. Ya kan? Nah, kebetulan saya tidak punya anak. Berarti syarat ini juga terpenuhi. Saya tidak punya anak, tidak punya cucu. Ya. Ayah juga sudah tidak ada. Ya. Ibu juga sudah, ayah sudah tidak ada, kakek juga sudah tidak ada. Ini juga terpenuhi. Saya tidak punya saudara sekandung. Tidak ada. Saya tidak punya saudara sekandung. Kebetulan 4 istri ayah saya semuanya hanya satu-satu. Semuanya satu-satu. Saya, kemudian Hafsah, Muhammad, kemudian apa? Hamad. Tinggal syarat berikutnya. Saudari seayah mayit itu berhak mendapatkan setengah jika tidak ada mu'asib. Mu'asibnya adalah tadi si Muhammad sama siapa? Hamad. Ya. Saudara kandungnya Hafsah bukan? Bukan kan? Saudara seayah juga, sama-sama status saudara seayah. Bukan saudara kandungnya. Ya. Baik. Bisa saudara kandungnya, bisa bukan saudara apa? Kandungnya. Ya. Baik. Kalau istri yang kedua itu punya dua anak, Hafsah dan misalnya Zubair, ya, maka Zubair menjadi muasibnya siapa? Hafsah. Dan yang lain juga menjadi muasibnya. Sama-sama semuanya dapat. Semuanya apa? Dapat. Ya, mafhum ikhwan ya? Ya. Karena yang mati saya sekarang, tinjauannya adalah mayit. Mereka semua adalah saudara seayahnya saya. Sama-sama saudara seayah. Nah, dengan contoh ini ikhwan, memang perlu antum apa namanya jeli di sini namanya. Ketika ada kasus-kasus waris, ya, untuk betul-betul apa diteliti betul namanya. Hubungan nasab dengan mayit ini apa? Apanya? Ya. Taib. Walhamdulillahirrabbilalamin. Dengan demikian selesai sudah pembahasan syarat-syarat ya ahli waris yang mendapatkan atau berhak mendapatkan setengah. Berikutnya adalah contoh. Ya. Misal, contoh. Dan di dalam buku ini, Ikhwan, karena sifatnya adalah pengajarannya bertahap, ya, sehingga soal-soal yang kita berikan juga bertahap. Nah, bertahap. Yang dimaksud bertahap di sini, bisa jadi soal tadi belum selesai. Belum selesai kasusnya kita selesaikan. Karena memang maksudnya bukan untuk menyelesaikan apa kasus tadi. Maksudnya adalah untuk ya sekedar menyebutkan berapa hak fulan dari warisan. Baik. Kita lihat contoh kasus ya pada halaman 48 ya. Kasus yang pertama. Nah, contoh kasus yang pertama. Ada seorang wanita meninggal dunia dengan ahli waris, suami, dan seorang saudari kandung. Baik. Jadi, wanita ini meninggal, ya, dalam keadaan meninggalkan suami dan seorang saudari kandung. Tinjauannya selalu dari sisi apa? Mayit. Ya. Kalau antum saya tanya, ini suami mayitah ini punya anak atau tidak? Belum tentu. Belum tentu. Iya, belum tentu ya. Belum tentu. Iya. Bisa jadi punya anak tapi dari istri yang lain. Tidak masuk dalam kasus ini. Karena yang menjadi patokan adalah hubungannya dengan apa? Mayit. Iya. Pertanyaannya, seorang wanita meninggal dunia dengan ahli waris seorang suami. Biasanya suami ini punya istri yang kedua. Ya. Punya istri yang keberapa? Ketiga. Dan punya anak dari istri-istri itu. Tapi dalam kasus ini tidak masuk. Karena bukan anaknya siapa? Mayit. Ya. Paham ya? Bukan anaknya mayit. Ya. Jadi kalau saya tanya, suami ini punya anak atau tidak? Jawabannya bisa punya, bisa tidak. Allah alam, kita tidak tahu siapa dia kan. Yang penting kasusnya, ya, yang penting kasusnya di sini, ya, ini yang akan kita kerjakan. Jadi seorang wanita meninggal dunia, ahli warisnya adalah suaminya, ada suami, ya. Kemudian mayitah ini punya saudari sekandung, satu orang saudari sekandung. Ya. Taib, bagaimana penyelesaian? Ya, soal di hadapan kita. Di sini ada suami. Ya. Suami itu di antara bagian warisan yang mungkin dia dapatkan adalah setengah. Dan ternyata syaratnya terpenuhi. Yaitu sang istri tidak punya apa? Anak atau cucu. Tidak punya keturunan. Ya, mayitah ini, wanita ini tidak punya anak, tidak punya cucu. Jelas di sini kasusnya tidak ada anak, tidak ada cucu. Ya. maka suami mendapatkan setengah dari hartanya siapa? Mayitah ini. Baik, hanya satu syarat terpenuhi. Kemudian saudari kandung. Saudari kandung, ukhtun syaqiqah juga mendapatkan setengah, karena syaratnya terpenuhi. Apa syaratnya? Dia seorang diri. Tidak ada mu'asib. Mayitah tidak punya saudara kandung laki-laki yang menjadi mu'asib bagi saudari kandungnya. Tidak ada mu'asib. Kemudian, tidak punya anak. Tidak ada keturunan. Syarat yang ketiga, tidak ada keturunan. Dia tidak punya anak. Ingat, patokannya adalah, tinjauannya adalah mayit. Jangan lihat apa namanya, suaminya. Baik. Kenyataannya mungkin di rumahnya dia ngurusi anak. Ngurusi anak suaminya. Atau ngurusi anak dari istri suaminya yang lain. Sehingga orang mengatakan, ini anaknya fulanah. Padahal bukan anak. Tapi kan anaknya suaminya. Intinya dia tidak punya anak. Maka syarat yang ketiga terpenuhi. Tidak punya anak, tidak punya apa? Cucu. Kemudian syarat berikutnya, saudari kandung mendapatkan setengah. Tidak ada apa? Asal zakar. Tidak ada ayah mayit, tidak ada kakek apa mayit. Maka dalam kasus ini saudari kandung mendapatkan setengah. Antum bisa baca di situ syarah dari penyelesaian. Suami mendapatkan setengah dari harta istri karena istri tidak memiliki fara, anak atau cucu. Saudari sekandung mendapatkan setengah dari harta karena dia bersendiri, tunggal. Dan tidak ada mu'asib bersamanya. Yaitu saudara kandung yang menjadikannya apa? Asobah. Serta tidak ada farak mayit, tidak ada anak atau cucu mayit. Baik. Dan ditambah lagi syarat lain tentunya namanya. Yaitu tidak ada apa? Asal zakar. Tidak ada ayahnya, tidak ada apa namanya? Kakek. Sebagainya memang tidak kita sebutkan di sini lengkap ya, karena sudah mencukupkan dengan apa? Dengan tabel yang ada di hadapan kita, nah, tinggal dirujuk lagi. Tinggal dirujuk lagi. Nah. Walaupun lebih sempurnanya kalau itu ditulis. Seandainya ditulis akan lebih baik. Barangkali pada cetakan berikutnya kita akan sempurnakan di situ. Tidak ada asal zakar. Tidak ada asal zakar, yaitu ayah atau apa? Kakek. Satu lagi, ikhwan, contoh kasus yang kedua. Seorang meninggal dunia dengan ahli waris, saudari seayah dan suami. Ini hampir sama dengan yang di atas. Baik. Suami setengah, sama saja. Suami setengah, karena istri tidak memiliki apa? Farak. Saudari seayah mendapatkan setengah karena dia bersendiri. Kemudian tidak ada mu'asib, tidak ada farak, tidak ada asal zakar, dan yang kelima, tidak ada saudara atau saudari apa? Sekandung. Nah, kalau kasus kedua dan kasus pertama yang kita pelajari itu sudah selesai memang. Karena dengan diberikan suami setengah, saudari kandung setengah, saudari seayah setengah, suami setengah, selesai. Harta apa? Habis. Nah, harta habis. Akan sangat berbeda dengan contoh-contoh berikutnya. Terkadang masih ada sisa, ini memang belum kita kerjakan. Sisanya ditaruh di mana? Nah, ini pembahasan khusus pada pembahasan ilmu faraid. Baik, ini yang bisa kita bacakan dari buku yang ada di hadapan kita. Sebagian pembahasan ini semoga bisa difahami. Yang belum paham, antum ulang lagi, baca lagi. Nah, insya Allah dengan mengulang-ulang sesuatu yang tampak susah menjadi mudah, sesuatu yang tampak ruwet ternyata sesungguhnya sederhana, sesuatu yang sulit akan dimudahkan insya Allah. Dengan terus minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memahami apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas kita semuanya. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.